أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين الله أعلم مراريه ونزل لن ترنك لما طلب سمانسا نوبري يا أهل مكة كبه Kufar Quraisy ahli Makkah minan Nabi saking kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aya ja'ala bainahu wa bainahum hakaman. Janta anda diakeun ya kangjeng Nabi dalam antarané kangjeng Nabi lan dalam antarané kufar Makkah hakaman ingkang ngahukuman. Kuwum tafsir Muhammad afaghayar Allah wallahu alam bi muradi annatah maka insalian Allah abdagi nyupri ingsun. Atlubu tegese nyupri insun hakaman ingkang hukuman ko dian tegese kang hukuman baini wa bainakum min dalam antarana insun dan antarana siraka behale utaya Allah iku kang nurunkeun ya lazim ari siraka be alkitab ing Quran alquran tegese Quran mufassalan ali dan rinci mubayanan pihilaku tegese dan pertelakeun pihi ing dalam kitab apa alaku aku minal batil saking kang batil walladzina atainahum lanutayhum akaikan nekani ingsun agunghum ing ladzina alkitab ing kitab taurata tegasi kitab taurat ka abdillah kaya abdillah bin salam wa sabilan pirang sahabati abdillah iku ya'lamuna pada waruh ya ladzina kabai annahu insatuhune ya kitab iku munazzalun den turunkan bitakhfifi wa tasdid kalawan den entengkan macane lan den tasdid Rabbi kasaking pangeran sira Muhammad bil haqi kalawan hak fala takuna maka aja gawe-gawe temenan sira kabe maka aja anak sira kabe maka aja anak temenan sira kaminan mumtarina ikut tetep saking kang gawe-gawe kabe Syakin fihi tegese kang mang-mang kabeh ping dalem kitab kitab Quran wal murad bizalika at-taqrir lil kufar tekanen karepaken bizalika kalawan mangkono fala takunna minal mumtarin iku netepken kadai pirang-pirang kafir ana wa kun satune kitab iku hakun haq wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله لم يمرد وتمت لن يسمبر كلمة ربك أبو كلمة ربك يعني القرآن بالأحكام والمواعيد كلان بيران بيران حكم لان بيران بيران أنجام شركون أبنى ساكين أرى بنر وحار وعدلان لان ساكين أرى أرى عدل tamizun ya iku dadi tamiz la mubaddila orang nak ngagantiakeun iku maujud li kalimatihi kadua sake kalima Allah li kalimatihi kadua sake kalima Allah atau li kalimatihi kadua sake kalima kitab binaksin kalawan den kurangan al khalfin atau den gantiakeun wa huwa sami'u wa utaya Allah iku atau ya rab sabebe iku kang maha ngarungul limayu kalu kade barang kanden ucapakan yam al alimu tur kang maha ulinga bimayu fa'adu kalawan barang kanden pigawe ya kanjeng Nabi dakwah berhadapan jeng kufar-kufar nuaya di Mekah sebut kufar Quraisy Mekah wuih tuntutan-tuntutan anak pohara jasa sakumahan nuku urang geus kanyahoan kamari Tetapi Gusti Allah ngajawab, tenang bae Muhammad, teu kudu dilayanan nu kos kitu mah. Da geuning sanajan diayakeun ye permentaanana, tetep nyana mah moal iman ka anjeun. Jagis ka piheulaan ku hasud. Geus ka piheulaan ku hidung unek-unek. Jahayangna mah maranehanana nu jadi pamimpin teh. Lain anjeun Muhammad. Numantakeun antep permintaan terakhir Muhammad, lamun memang gunung teu bisa dijadikan emas, lamun memang malaikat nu turun, lamun memang ahli kubur teu bisa dihudangkeun, cak anjeun cenah lah nu kos kitu mah paedahna, kami minta hiji deui. Naon cek Muhammad, cak Kanjeng Nabi, ijiri kami mah geus bae atuh ku harima untuk menyatakan hak, menta coba seorang hakam, seorang pemutus anu jujur jeung nu adil. Aya hakim, hakim mah manit tasofa bil hukmi allazi hakama, jelema anu kasipatan ku hukum, anu sok ngahukuman, eta ngaranna hakim. Ai hakama ieu jelema nu ngahukuman dengan sah adil-adilna jeung sajujur-jujurna, ngaranna hakam. Lebih tinggi hakam tibatan hakim. Ambalaya hakim mah di Tangerang ge, padu mutus hukum nu penting mah anu nyogok siapa hakim tetekos kitu lolobana ka neraka. Ai hakam mah teu daekeun ngahukuman kecuali hak. Ieu hakam ngaranna. Tah jadinya heun urang ku pergi. Jadi minta supaya ngadirikeun hakam pemutus untuk menyatakan kebenaran Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an eta adalah benar-benar mujizat, Al-Qur'an eta benar-benar wahyu Allah. Heo. Mendana kos kitu. Kalau ingat yang hakim-hakim jeng hakam doa, ibu mah ingat nubahula teh. Malaikat nyoba katilu hakim di negeri Baghdad. Coba cek malaikat, lantaran desas-desus cek Gusti Allah lolobana hakim maka neraka. Sedangkan lu dijadikan hakim teh lain jelema. Lain jelema sambarangan anu nyoho kana hukum serta dalil-dalilna eta hakim. Tapi kalau bakal neraka, bahkan cek Kanjeng Nabi saja lemah nu siap jadi hakim, berarti siap awakna diturihan ku hinis, dipencit ku hinis, dipencit ku peso seketel gresel pae sakaligus, tapi dipencit ku hinis disebut hukum picis. Iya se pae henteu hirup henteu. Ya hakim. Malaikat Jibril jeung malaikat Mikail turun nyoba. Aya jelema keur ngangon kebo jeung kuda, sapi, sapi jeung kuda. Kemudian malaikat Jibril ngarupa anak sapi. Malaikat Jibril teh ngarupa anak sapi, ngan eta anak sapi nutur-nutur kuda bae. Caksaka olmah lain kitu, malaikat Jibril nulu aya kuda jeung sapi, kabeneran sapi boga anak disebut pedet. Jadi eta anak sapi asli, ku malaikat Jibril ditoel supaya nuturkeun ka kuda. Jadi eta anak sapi nuturkeun kuda bae. Nah dicoba set malaikat Jibril na ngarupa manusia. Terus we nyana mangangon ngangon ngangon barang balik anak sapi nuturkeun kuda. Cak anu boga sapi teh eta mah anak kuda kula, anak sapi kula. Ish. Cak anu boga kuda. Eh, pada gitu amat atuh ngaranna ge anak sapi cak jalna. Atuh mungkin nuturkeun bae ge karena nya mah can boga pikiran pan budak keneh. Itu bisa. Sebab sanajan budak tilok aya kotok nuturkeun bebek. Tilok aya embe nuturkeun kebo. Tilok aya sanajan anakna ucing be ucing. Tilok aya lain nuturkeun mana. Kitu bae sih pada prinsipna. Berarti ieu sanajan bentukna anak sapi, tetep anak kuda kula. Heran aing mah. Ya ieu mah anak sapi aing, ngajuruna ge di aing. Ya tuh lamun bener-bener anak sapi sia mah tuh coba nuturkeun anak ka mana? Namun bener eta anak, apa sih nuturkan? Tetap ribut ya nata. Barang ribut, eta malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril ulah ribut. Tanyaan malaikat jangan. Jadi ngarupa aki-aki. Maksudnya kuwa maning ka hakim bae sih. Cek jadi tuh jadi urang gaya pemutus hukum bawa ka hakim. Ayo beda bawa ka hakim. Bawa ka hakim. Malaikat Jibril datang heula ka hakim jalan dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hakim, ya. Sakedeung deui itu aya nu bakal padu di dieu. Soal naon? Soal anak sapi. Jadi ieu diributkeun anak sapi jeung nu boga kuda. Jadi aya anak sapi diaku ku nu boga kuda lantaran ieu anak sapi teh nutur-nutur kuda bae. Ya tuh tetep anak sapi cek Hakim. Aku kan anak kuda baik. Engkena aku mah atung ke nuturkeun ka mana lamun nuturkeun anak mere nuturkeun kuda berarti anak kuda. Itu bisa cakap sulah teu bisa beta tata. Boleh. Jadi luar batunya mun aya naonan tah. Ya oke. Benar teu kebal data. Enon sesuai ejeung tadi. Pak Hakim, cak nu boga sapi, kula boga sapi, anakan. Sanggeus anakan, kuari diangon, ka tadi diangon jeung kuda. Kunaon di anak sapi kula nuturkeun kuda? Tah ieu mah wayahna atuh. Balikeun deui anak sapi tetep anak sapi kula lantaran memang ngajuruna ge di imah kula. Cek nu boga kuda teu bisa Pak Hakim. Sanajan kula boga kuda lantaran anak sapi nuturkeun kuda kula berarti tetep bae anak kuda kula. Anak kuda pan bentukna cak hakim teh ieu sapi. Sanajan bentukna sapi Allah mah maha kawasa. Waduh. Beh, emang Allah bubudakeun. Wih, pinter jasa. Aju kumaha teh caran? Ih, coba bae ka lapangan. Siap. Di ka lapangan geun. Coba. Kuda berangkat, sapi berangkat. Iya anakna mun nuturkeun sapi berarti anak sapi, mun nuturkeun kuda berarti anak kuda. Ya oke, okay. Berangkat ke nistang malaikat Jibril pantu tadina. Nuturkeun kuda tah anak sapi. Dipotol suakin berarti iya anak sapi tetep bae statusna anak kuda. Cek nu boga kuda, cek nu boga sapi heran aing. Teu karti aya teu karti. Cang putus poe eta. Isuk sidang deui pindah hakim menyata hakim bolon cek nu boga sapi bolon tebah teu bisa mutus. Datang ka hakim kedua diheulaan deui ku malaikat Jibril. Hakim ya engke bakal aya nu sidang naon soal sapi jeung kuda. Jadi aya sapi boga anak kemudian ieu sapina nutur-nutur kuda bae tayang menta pangmutuskeun apa anak sapi apa anak kuda. Cak Hakim atuh anak sapi ai sapi mah. Tapi nuturkeun kuda, atuh saja nuturkeun kuda. Ya oke. Sidang kedua sarua jeung nu tadi. Kalapangan kan. Andai kata anak sapi nuturkeun sapi, anak sapi. Lamun ieu anak sapi nuturkeun kuda, anak kuda. Sok berangkat dua nanaset anak kuda nuturkeun anak sapi nuturkeun kuda nang noel malaikat Jibril digering-giringkeun bae ku malaikat Jibril teka deuleuh malaikat Jibril lah teka deuleuh oh, cak Hakim setiap anak naon bae nuluturkeun indungna berarti eta anak nu indungna kuari anak sapi nuturkeun kuda dipotos anak kuda. Cak nu boga sapi jadi karar ieu nya aing heran cenah ieu ka hakim datang deui malaikat Jibril ulah putus asa aya keneh hakim Bagas emang istana maja utama jeung. Kagem ka telu. Datang heula hari ka telu malaikat Jibril teh eta ka hakim. Waalaikumsalam. Sakedeung deui bakal aya nu padu. Calon soal anak sapi diaku kudu boga kuda. Anak sapi diaku kudu boga kuda. Atuh anak sapi. Tapi nuturkeun kuda, engke mah kitu bae. Mana anu dituturkeun eta mah? Istri bisa, iya bae. Henteu engke bae kula mah engke bae. Engke bae ulama ke kos kitu henteu ieu mah bae engke ngeunaan. Henteu engke bae. Engke bae didesekeun ku malaikat Jibril ditambahan deui dirhamna ditambahan deui dirham. Gampang tamah kumaha engke bae cek nyana. Teu bisa disogok ieu mah nu katilu bae. Teu bisa disogok ieu mah nu katilu. Hese amat sih cek malaikat Jibril nu katilu bae. Hese. Teu bisa tah geus kumaha buktina bae. Barang datang. Persoalan apa? Ini Pak Hakim, saya punya sapi beranak. Kemudian diangon sama saya kebenaran ada yang punya kuda, ngangon kuda juga di situ. Eh, sapi saya ngikutin kuda. Saya juga bingung. Kenapa kali anak sapi saya kok ngikutin kuda? Ini modelnya anak sapi. Udah saya gitu-gitu juga ke kuda lagi. Orang kampung Melayu masalah itu. Ya Allah, ya Rabbi. Nah dengan demikian, saya ini udah ketiga kali hakim A, hakim B, putusannya tetap mana-mana anak sapi ngikutin anak mengikutin kuda, berarti anak kuda. Ini udah dua kali, jadi saya kesini yang ketiga kali. Oh begitu, iya. Nah sekarang bagaimana keputusannya? Didesak kuno boga sapi jeung kuno boga kuda. Malaikat Jibril aya dinya aki-aki. Mohon maaf, hari ini saya tidak bisa memutuskan masalah. Cek aki. Loh, kenapa? Saya lagi head. Nah, sekali lagi apa? Saya lagi head. Jadi kalau lagi head gak bisa mutusin masalah dong. Gak boleh. Sholat juga gak boleh. Cek malaikat Jibril. Maknya lelaki head. Teka harti ayo lelaki head. Putus baik masalah. Ayo teka harti mainnya kuda anakan sapi. Tah manya tegar ya tu aing mah sarua ieu ge lamun ieu anak sapi diakukeun ka kuda teu kaharti sakumaha teu kahartina lalaki hen. Waduh bener-bener geus putus ka dieu berarti tetep bae anak sapi kajeun teu nuturkeun ka ditu mungkin aya pelet kan aing mah. Nah ieu mah anak sapi bae tetep bae kula mah teu kaharti atuh. Karak dirangkul ku malaikat Jibril datang malaikat Mikail ieu geus balalubat. Aya teu sa anak Jibril. Jibril. Jibril orang mana sih ya? Ini saya Mikail. Asuk balaler tu suk coba dulu KTP na. Sekarang kan KTP elektrik. Aduh. Nah, begitu diceritakan ke malaikat Jibril untuk menyatakan ucapan Gusti Allah, ucapan Kanjeng Nabi bahwa mayoritas hakim neraka dites ku kaula sebagai Jibril dan Mikail sebagai saksi, benar ternyata dua hakim neraka jahanam, satu hakim surga. Geus dirinya mah pamit teleng. Eueuh, Masya Allah Karim. Tuh, eta zaman baheula. Zaman tahun 2013 mah lain di neraka deui hakim teh kerak neraka. Ieu mah jadi kerak mah geus hideung. Jadi kerak mah geus teu ngarupa, sangu lain, gigi lain. Bubur lain, kerak. Sial cak hakim teh, emang sia mah sial. Aduh, masyaallah. Geus boro-boro ngahukuman make undang-undang Al-Qur'an, make undang-undang demokrasi ge hak asasi manusia geus teu becus ku ari hakim. Di kalangan bawah hakim teh tegas jasa. Kalangan atas anu triliunan kadenge ku urang di mana ku ari di penjarana. Putra almarhum Tommy diputus sabara tahun kok kakalayangan naik kapal ke Jakarta. Mana hukum? dan lain-lain sebagainya. Anu likuidasi bank, kemana eta kuari? Ayo coba teka carita. Anu triliunan korupsi kuari di negara urang, kadenge ku urang di kumaha-kumaha itu. Sabara bupati nu korupsi, sabara gubernur nu korupsi. Ya kesalahan-kesalahan gubernur teh geus lain di kalangan nyana nu nyaho rakyat ge nyaho. Gubernur anu salah, kesalahan anu datanglah SMN dan lain sebagainya SMN geus. Loh, tapi teu kacaritakeun. Anu kesalahan sagede ceuhil wae diangkat hakim mana nu bakal ka sorga? Hakim mana nu bakal ka sorga? Kuari nyana, ganti mobil. Dasina herangkeun nangsar ka handap. Teu bisa sembarangan jeung jelema ngobrol sakedeung deui sia ketika daging sia jeung roh sia pisah bakal dikuahkeun sia di jero kuburan. Yehe sabarukan kumaha kuari boga mobil mentereng mewah imah gedong menjulang dan lain sebagainya salin ganti pamajikan simpenan nu di ditu aya nu di dieu aya sebagian aya nu kos kitu sok terus ke. Sok teruskan mumpung isukan ketika nyawa pisah jeung awak karasa kusia. Ye urang mah ieu nu mantak ngaji teh tah hayang supaya nyeresep ka jero sieun teh lain lalagan sieun. Sieun tah ieulah lamun geus urang boga ngerenjet sieun dilaksanakeun mantep. Sieun doang mah teu dilaksanakeun tetep bae henteu. Sieun dilaksanakeun. Mang kunaon mang bangun sedih namat tas ngaji sedih jasain marengkeun kiai maksudna sedih karasa jasa kaya jantung asana nu mabok nu zina nu teu salat teu ka neraka beuh dibeuleum ca kiai aing sararedih jasa geus tilu poe sedih bae aja mamang salat henteu eta naon hartina bego. Bego itu sedih tinggal sedih atuh tambah belum mendai bae atuh tambah jadi areng bisa. Tambah percis kos jelema gering dibawa nyana awak nyana ka dokter, konsul jeung dokter. Coba diperiksa darahna dan lain sebagainya nyawan ku dokter hasil scanningna. Oh, ini adalah penyakit liver. Oh, liver. Iya. Sebentar lagi kalau ini tidak ditangani jantung kerendem. Menurut kakek-kakek kita dulu ini namanya biri-biri. Ya, sekarang baru penyakit kuning. Nanti udah kerendam namanya biri-biri. Coba pencet. Nah, ntar kentob. Tahu lo kentob. Ya, itu enggak bisa balik lagi udah. Jadi pernya udah kagak ada. Nah, itu namanya biri-biri. Ya, sekarang itu namanya penyakit liver. Nah, saya kasih resep ya. Oh iya. Kapotik datangnya na kapotik meli ya 5 juta balik ka imah ieu obat diteunen di dieu ieu cayina jang inum nyanana ngedeng sapoe dua poe tilu poe babaturanna ngalayan garinya bang ya udah ke dokter udah diperiksa iya penyakitnya apa liver positif udah beli obat itu obatnya. Dimakan enggak? Kagak. Siapa bajikan lah. Ya abang udah berobat ke mana-mana, obatnya udah numpuk banget, enggak bisa pakai jadi apotik di sini sekarang. Kebanyakan obat kagak ada yang dimakan. Kagak tahu tuh abang mah kagak mau makan obat, kata dia katanya bau ayah. Iya, katanya ambulannya bau ayah. Tinggal nungguan modern apa eta budak. Berobat terus, obatnya didahar. Atuh coba. Percis kos jelema lapar. Aing lapar jasa. Lapar sia. Aing ngabejaan. Tuh. Di ditu aya restoran Padang. Ha, otak aya di dinya. Kemudian atuh goreng ayam gadang aya di dinya. Kemudian atuh kakap teh huluna aya di dinya. Endog aya sambel rata eta. Sok ka ditu sia geura. Pilih ku sia. Lapar jasa aing ka ditu ah. Datanglah ke restoran. Datang ke restoran leuleuan. Oh iya. Ya, yeah. Diuk bae di restoran ngambeu bae nya. ngaju keluar deh, enggak sih ya, enggak saya ke restoran, dar, ente. Atu bal kebal deh, pemuda. Enggak, segera siapkan kuburan, baik. Sarua takos kita cek Imam Ghazali, jelema lapar, dituduhkan restoran, lain beli dahar, endahan ngambulan doang. Masa bersama. Jelema geri konsul ke dokter, kemudian dicakanya takkan ku dokter teh, iya obat tak, iya penyakit tak, iya obat tak, guys, ayah obat tak, teh gak ada har obat, atuh lain apa, faedahna, mangpaat tak, sarua sedih jasa nggak deh ke neraka, sedih, wow, cendan lu tuh sholat nggak bakal ke neraka, tapi tuh sholat sholat, ini persis kau seorang bojong panih makoski. Sedih cerai nggak dayakin kiai, waduh, kerasa ada cenyorang, aing mang nggak dayakin kiai, kerasa kaje jantung kiai, aing sedih jasa asana cerai aing siun jasa ke neraka. Kunaon tuh bang siun itu sholat teh ke neraka. Haju, ayah deh cek jantet ya, nujudi main remi main gaple, tapi sarua ke neraka kene. Haju mama kosok, rada aja kene, masih kene osok neruskan hancur nu kamari. Siun tinggal siun. Jadi anu dimaksud ngaji teh ya, okos urang ka restoran, okos urang ka rumah sakit. Urang teh ya dicun up. Nah, datang ka restoran, meuli dahar, kaluar seger. Sanajan engke isuk mah lapar deui. Ka dokter berobat, bere obatna, dahar obat. Insyaallah. Kurang ke ngaji kadangnya kurang pakai kali itu dua poe caranan cara kihanzolah mah kihanzolah mentas ngaji jeng kangjeng nabi langsung cerik ngeberbe ditanya ku babaturan kihanzolah kuno sedih jasa ngadenge sorga kabita tapi teungkulan asana kuduka sorga ngadenge neraka nyeri jasa tapi asana sedih jasa ngedek memperbaiki diri ya bagus amat cak sahabat ya nusajan hanzolah puhara amat datang ke cerip terus saya ngeracak datang ke imah sedih kan barang datang ke imah nilu pemajikan anak itu pakai kutang saya kena mantep awat ya. Make baju nu herang, susu rada gede. Itu ngaran ge urang Arab. Diuk dihareupeun, rada ngajebleh seutik. Poho. Tadi urut gaji jeung Kangjeng Nabi teh barang leuleu susu poho. Ye, jendela mantep awak. Ngobrol lah jeung pamajikan, silih pencetan, bari ke kamar, beres, ngopi dan lain sebagainya poho tanya. Menang dua poe teh ya Allah kamari mah aing sedih barang ka jeung pamajikan jadi henteu sedih deui ngaji deui jeung Kangjeung Nabi menang dua poe teh nyaritakeun surga jeung neraka deui Kangjeung Nabi selalu kitu ngaji sedih deui geus ngaracak deui cai mata ti hadzalah teh datang ka imah keur karumpul pamajikan anak keur nuju nalalagaan teh ya. Atuh jadah ge milu di lalagaan. Zet poho deui. Sakali, dua kali, katilu kali sarua. Geus kos kitu ceritana, nyana balik ti Kangjeung Nabi tea, terus ka imah, terus ka luar. Aduh. Hanzolah mah jadi jelema munafik cekeun. Ya Hanzolah ka nyana sorangan. Anta munafik. Anjeun munafik. Dideuleukeun ku Sina Abu Bakar. Dideuleukeun bener bangun ka deuleuna kos bebeneran teh munafik. Disampaikeun ku Sina Abu Bakar. Aya naon Allah? Ana munafik. Kunaon kitu munafik munafik ente mah henteu munafik. Lah ceuk Sina Abu Bakar. Anta muslim, anta mukmin. Ana sahiruk. Kaula nu nyaksian ka anjeun bahwa anjeun mah henteu munafik handolah. Ah. Cek andalah kula munafik. Bang kubah gitu ke munafikanana. Kieu Abu Bakar. Aikeur ngaji jeung Kangjeung Nabi karasa jasa kaja jantung hate leuleus. Datang ka imah ngobrol jeung pamajikan. Eta leuleus poho deui. Ngaji deui jeung Kangjeung Nabi nyeri deui hate teh asa endeuk bae ka neraka teh. Sedih jasa. Bangkit semangat ibadah datang ka imah. Pernah leuleus susu sagala Abu Bakar. Atuh poho deui. Poho deui. katilu kali kitu bae munafik ieu. Cik si Abu Bakar. Atuh aya kos kitu carana mah aing geus sarua. Sarua tau perasaan kos kitu mah. Aing ge ikeur jeung Kangjeng Nabi mah ku hase atana leuleus jasa. Nyaritakeun ibadah, nyaritakeun neraka, karti nyelecep. Sarua barang datang ka imah beda perasaan. Atuh kos kitu mah aing ge akur. Berarti urang ge munafik kana tuh, mantak ge. Cekan dolar. Urang ka Kangjeng Nabi. Bebeja. Ayo bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Abu Bakar? Alhamdulillah. Rek lapor. Lapor naon? Asana abdi mah jam munafik. Munafik? Ente. Kangjeng Nabi ente munafik. Ente mukmin. Hakat. Tapi kieu cik Hanzalah teh abdi lamun ngaji jeung Kangjeng masyaallah karasa jasa nyelesepna sehingga giroh ibadah teh aya datang ka imah mandek maca Quran datang ka imah dek maca selawat datang ka imah TV dek diganti dijual manfaatna kos kitu kunaon ai datang ka imah ka TV deui ngobrol poho tah ucapan Kangjeng ge ngaji jeung Kangjeng asana aing mah dek tahajud gajeun kukumaha ge dek tahajud ngadenge Kangjeng Nabi pohara jasa barang datang ka imah boro-boro tahajud barang ngaji deui jeung Kangjeng teh pohara jasa yeuh sieun jasa ka neraka dekeureun maksiat teh kunaon datang ka imah ngobrol jeung pamajikan jeung anak teh poho deui takan munafik seri Kangjeng Nabi. Aya anjeun Abu Bakar sawa-sawa. Abdi ge kos kitu, Cenah. Cek Kangjeng Nabi, wahai Abu Bakar, wahai Hanzalah, anjeun mah geus jadi kakasih Allah. Lantaran anjeun mah ngarasa salah ngobrol jeung pamajikan bae kulantaran poho ka Allah geus ngarasa salah. Padahal ngobrol jeung pamajikan mah ibadah. Ngome-ngome pamajikan ibadah. Seri Hanzalah, seri. Ingat bayangan nu pertama teh meureun. Ibadah. Urang kuari jeung anak, anak bisa seri ibadah. Dosa sote lamun jeung lain mahram ceuk Kangjeng Nabi. Dosa sote lamun jeung nu sejen. Tah anjeun mah kulantaran diangkat jadi kakasih Allah. Ieu ngobrol jeung pamajikan bae geus asa munafik. Berarti kan hebat anjeun mah. Anjeun hebat, Hanzalah anjeun hebat, Abu Bakar. Batur mah nu maksiat teu ngarasa munafik. Batur mah nu munafik beneran mung disebut munafik. Batur mah anu ngalaksanakeun dosa teu ngarasa munafik. Anjeun mah teu berdosa jeung pamajikan ngobrol pamajikan jadi senang, anak jadi senang ngarasa munafik. Berarti lain sambarangan iman anjeun Hanzalah, lain sambarangan iman anjeun Abu Bakar. Geus ayeuna mah pertahankeun eta, balik anjeun jadi kakasih Allah. Kuari mah ceurik, ceurikna bunga. Tah geus pokona mah kuari mah maning ngobrol jeung pamajikan bae sok nyeuk. Datang ke imah langsung waalaikumsalam sasalaman juga kenceng jasa aya naon cina kak is pokoknya bang is nyaho konsep mah. Ya Allah ya Rabbi horeng ibadah tete kudu hese buat senyum istri buat senyum anak teboga duit langketek peres kurang cek pemajikan kok ngalangketek supaya seri dibere duit-duit oh itu maning dilangketek ceknya nayangki dilangketek mah orang teka rasa tah ganjaran-ganjaran orang teka rasa ketika orang ngobrol jeng pemajikan ngobrol jeng anak masya Allah pohara jasa nih permintaan dari kafir Quraisy supaya datang hakam kumayata turunlah ayat ini afa ghayrallahi yabtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala hamzahna hamzah istifham berarti nanyakeun ngan istifham kabagi dua ya istifham takriri ya istifham inkari asli nama Hamzah mah istifham, istifham mah mere arti mere paham, nanyakeun hayang ngerti ngaranana istifham. Aku mah Zaidun, apakah Ki Zaid nangtung? Nanyakeun ku sebab teu nyaho bahwa Ki Zaid nangtung apa henteu. Zaidun ko imun, apakah Ki Zaid nangtung? Nanyakeun Ki Zaid nangtung apa henteu. Nu mantak nanyakeun teu nyaho. Woi, Ki Zaid datang tante? Nanyakeun ngaranana. Santaran teu nyaho Ki Zaid datang apa henteu. Eta nanyakeun. Woi, bupati geus datang tancat. Lantaran teu nyaho kedatangan bupati geus datang tancat. Jadi nyana teh nanyakeun. Aya nunggeus nyaho bahwa Ki Zaid teh datang tapi urang api-api teu nyaho. Urang nanya ka babaturan urang mar. Hei, aibu, ai Ki Zaid geus datang tancat. Padahal mah urang geus nyaho Zaid datang. Ta eta teh geus kaluar tina aturan istifham. Aya deui nanyakeun padahal mah ingkar. Oh, macem-macem ngaji istifham bae ge moal mah hisa bulan. Mantak ulah dibajar ngeunaheun ngaji ulah dipajar babahari. Ieu mah ti imah durut-durut naik motor diuk ngadengekeun sakitu mah tuh ngaji lah tama ngaji sampah tama. Ieu mah hese ge tah ngajahokeun istifhamna heula ku edah istifham, istifhamna istifham takriri apa istifham inkari asup ka jero hate cara ngomongna kumaha. Da ieu teh bagian ilmu bilaga. Na eta kudu kumaha? Ta eta mondok teh hesena kos kitu. Numantak urang moal bisa maca terjemahan Al-Qur'an doang hayang jelas pihartieunana moal bisa. Terjemahkeun mah terjemahkeun bae tasih ka ulama ngan secara detil mah moal bisa mun kurang teu dihartikeun. Kan mantak ieu amjahna geus bae lah amjah isipam ingkari. Jadi berarti ingkar kana pertanyaanana nu diingkarkeunana naon? Ieu deuk dicaritakeun. Turunlah ayat melalui malaikat Jibril sampaikan Jibril ke Muhammad supaya ku kanjeng Nabi disampaikan ke kufar Quraisy dengan permintaan pengantaran turun hakam sebagai penengah. Allah mangpaatna Muhammad. Ja Quran geus jelas bahwa Quran teh mujiz. Mujizat Quran mah ja geus jelas anjeun teh sebagai utusan kaula. Tinggal terus bae anjeun mah dakwah. Geus. Ulah goyangnya ku sebab nuko sekarang itu terus permintaan-permintaan anak dengekan des tekudu di lingsi apa goyarallahi abutagi hakama apakah kasalian Allah kaulah tenyupri kaulah neangan kaulah ngebuktikan kena hakam sebagai pemutus antara kaulah jangan antara ranjen kabeh bisa serajen. Apakah kaulah kudu neangan kasalian Allah sebagai hakam? Temungkin jekang yang Nabi aiku dunurunkan ngabuktikan hakam. Temungkin, nah maka temungkin jek, maka jeng kudu nganyatakan hakam neangan hakam, apa? Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitab pan Allah geus nurunkan ka kitab Al-Quran eta teh sebagai takriri ngajelaskan kala kainkaran handa istifham sebab istifham teh tadi inkari inkari nak ngainkaran ibtigaul hakam ulah neangan hakam Muhammad inkaran make hamzah apa gair Allah manya kudu kaulah neangan hakam sebagai pemutus antara kaulah jeung aranjeun teu kudu nah dinyatakan takriri ngaranana wa huwallazi pan Allah anu nurunkeun kajauhan sebagai takrirna terhadap kainkaran ibtigaul hakam make hal halna jumlah ismiyah wa jumlatul ismiyah anu dijadikeun hal ieu adalah tufiduhu takrir maedahkeun kana takrir tanu mantek ieu ta wa huwallazi anzala wa una wa lil hal eta teh asup kana jumlah wa jumlatul haliyah nu tiba dina isim tufiduhu takrir masyaallah eta kos kana ditu moal bisa lamun teu dijelaskeun ngadak ngomongna ku ari kieu hehe ku kudu make hehe sia lamun teu make hehe salah mana aya coba terjemahan aya hehean jauh seru aja kitu cek kangjing dapet teh hehe aing ku dunia hakam jang mutus antara kaula jeung anjeun supaya menyatakan eta hakam bahwa aing rasul keheulaanan tah Hamzah inkar itu keheulaan nanaon jehe kan ngeunaheun karesa kana jajantungna jahe ye mak inya kudu neangan pemutus jang mutuskeun aing jeung sia ca Kanjeng Nabi teu bisa kok bakal teu bisa kapan wa huwallazi oh eta takrir nakriran ka ditu pan Gusti Allah teh atuh kapan geus turunkeun karanjil kabeh kitab kitab lawan kitab Al-Qur'an mufassalah terinci satu persatu hukum terinci tentang ancaman-ancaman dia moal keluar Al-Qur'an teh hiji nyaritakeun cerita tentang hukum-hukum hukum kadua tentang wahid ancaman-ancaman apa Al-Qur'an geus kajelaskeun kebenaran kaula sebagai rasul kebenaran Al-Qur'an sebagai mujizat geus teu kudu make hakam-hakam deui nanaonan make jeung neangan hakam teu bisa geus dijelaskeun antara hak jeung batil yo mun hayang nyaho mawalladzina atainahumul kitab ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbik jelema-jelema anu ku Gusti Allah dibere kitab model Yahudi dibere kitab Taurat kos Abdullah bin Salam jeung para kancana atuh nyana-nyaraweun bahwa Gusti Allah teh tanurunkeun Al-Qur'an atawa annahu munazzalun bahwa eta Qur'an teh diturunkeun mir rabbika bil haqqi pangeran kalawan nyata jadina kitab Taurat geus dijelaskeun bahwa engke bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Muhammad bakal dibere mujizat wahyu bentukna Al-Qur'an buktina Abdullah bin Salam apakan nganyatakeun nyana ahli Taurat dina kitab Taurat tadi bacakeun kapan kana umatna Muhammad teh akur sipatana jeung nu aya dina kitab Taurat Al-Qur'an teh jelas sakumaha urang dina kitab Taurat kurang kumaha deui deuk leangan dalil mana deui jelema nu dibere kitab Injil Nasrani ngaranna dina kitab Injil geus dijelaskeun bahwa engke di akhir zaman aya hiji rasul akhir zaman nabi akhir zaman diangkat jadi rasul Muhammad ngaranna bakal dibere kitab-kitabna kitab Al-Qur'anul Karim eta adalah wahyu sebagai mukjizat pan geus dijelaskeun nyahoeun ahli kitab Taurat nyahoeun ahli kitab Injil bahwa Kanjeng Nabi teh nabi akhir zaman ieu Qur'an teh adalah wahyu sebagai mukjizat deuk kurang kumaha deui maka jeung ngake hayang hakam-hakaman sagala. Cek Kanjeng Nabi, non sendong. Fala takunanna minal mumtarin. Kula araya aranjeun kabeh termasuk jelema anu bubuatan anu jijieunan ngariweuh-riweuh ka kaula doang padahal mamun anjeun nyaritakeun dina kitab Taurat geus aya ngaran kula dina kitab Taurat mun anjeun macaan secara detil dina kitab Injil geus aya ngaran kula dina Injil mun anjeun macaan kitab Taurat dengan jelas dengan perinci geus aya Al-Qur'an catetanana dina Injil jeung dina kitab Taurat atuh naon hartina kudu make hakam cukup Taurat Injil sebagai saksi bahwa kula adalah nabi akhir zaman diangkat jadi rasul adalah Al-Qur'an mukjizat baca cek Kanjeng Nabi Tauratna baca Injilna kurang kumaha geus teu bisa kumaha nyarinya janjana ge nyekelan Taurat dibaca ku kupar kurasa Taurat ka umatna dulur urang baca jacak Muhammad cenah aya dina kitab Taurat urang yuk urang baca dibaca kunyana tak tak tak tak pas pelebah aya caritaan Kanjeng Nabi kunyana dilampad dihijikeun di aibonan dihijikeun hiji lembar dua lembar tilu lembar empat lembar lima lembar dihijikeun seet geus teu muka tuh jacak kan geus tuh tuh lembaran ieu geus nu bodoh atuh pan nyaho bae nyaon nurut bae jahe jatuh jatuh Muhammad pajar adina Taurat jawa Allah dan mentah ketika dibacakan di hareupeun Kanjeng Nabi ya Taurat dah ceknya nama Muhammad ya ya umat bacakan lembaran kahiji lembaran kedua lembaran katilu lembaran keempat terus jauh caritaan anjeun pas dilangkah cek Kanjeng Nabi stop stop stop coba eta halaman eta bukaan tuh hiji ngahiji bukaan ah Muhammad sok macam-macam bae isin ku angus teu kudu lah sajana teh buka bae jelas teu kudu Muhammad geus bae tapi menek balik bae balik cak masyarakat deui eta kumaha teh urut bacana kok sapotong engke bae urang mah baris urang bae baris urang bae bendera biru-biru bendera berem-berem baris urang bae geus urang tolol ka bendera-bendera aduh aji pudoli ge boga bendera nya na gua hari itu sial kiai boga bendera ku hari aduh ampun masyaallah tah sakanjing nabi aya nu disumputkeun dulur Tauratna begitu dibaca kula sanajan kula ieu teu nyekel Taurat tapi kula talar Taurat mantek aneh kakang talar naon nu disumputkeun ku kula kanyahoan Injil mana Taurat mana anu disumputkeun nya lantaran di dinya aya ngaran kulaan di dinya ngaran Quran aya nyebutkeun sifatan kula jeung sifatan Al-Qur'an teh kos kitu da kumaha deui nya ieu mah jijieunan nya nama fala takunanna minal mumtarin hey! Mana ulah sok jijieunan bacakeun coba nu jelas jijionan majar eueuh ka ulah ulah sok mang dina tetepan Al-Qur'an teh wal muradu zalik at-takrirul kufar tuh muni murad adalah netepkeun ka kafir bahwa Al-Qur'an eta adalah hakun nyata wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wallahu alam bi muradi ge sampurna kalimat rabbik ai kalimah ma kaulun mufradun cik ahli alfiyah mah eta mancan mufid nu kitu mangaranna tapi geninganan di dieu dimaksud kalimat rabbik teh anu mufid ai nu mufid mah berarti kalam berarti ieu ngomongkeun kalimah tapi nu dimaksud nama kalam berarti lain sebutan lain maksud eta nu geus kitu ngaranna majaz urang nyebutkeun kalimatul ikhlas kul huwallah teh kalimatul ikhlas eta teh padahal mah lain kalimah kalam ikhlas geus ngabahasakeun kalimah wa kalimatun biha kalamun qad yu'am deh handap keneh dina alfiyah jadi itu dimaksud mah kalam atawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah padahal mah kalam ja kalimah mah kaulun mufradun nah ieu geus sarua wa qatammat kalimatu rabbik maksudna kalimah teh kalam Allah ai kalam pangeran naon Al-Qur'an berarti majaz ieu majazna majaz naon terserah ente dek dijadikeun majar mursal bae mangga dek dijadikeun majaz istinarah bae mangga hek bae dek kumaha ge asal bisa bae cenah moal dimajazkeun atuh kumaha sia bae nu jelas majaz tah ieu oskara itu hese lamun teu ngaji hese mentak mondok teu mondok moal bisa ngartikeun Al-Qur'an angke ka ditu anti kunut gara-gara teu mondok ulah usoli cek jangan teh bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar cabok habok ih aing mah usoli mah lain salat konsentrasi teh mah diusolikeun ge ieu ka ditu nang butuh kuliah lamun khusus engkeun kana qodiah juziyah saenggeusna teu dikodiahkeun patalina jeung hukumanna timbullah engke mun hukum kaedah usul fikih cokot engke jamul jawamena kasuk ka mana ieu teh ya ngeunaheun jadina ngadengekeun mah semondok coba sia dua poe balik deui pak atuh anak dipondokeun kolotna can datang anak geus datang mapagol kuliah kok eh siapa siap lain diaturkeun iya pinteran anak bah balik ku ari mah urang boga anak daek mondok beuh masyaallah geus bersyukur jasa betah di pondok geus ulah carita ngaji beh lalanan geus bersyukur lagi pohara jasa zaman internet ku ari mah zaman HP ku ari baheula mah zaman radio doang zaman televisi doang kuariba zaman internet masya Allah tapi boga anak betah di pondok masya Allah geus nikmat lagi lain lalagaan biaya per detik biaya per perak sabaraha duit eta sarua jeung ngabiayaan perang sabilillah asal kolot nama kolot asal anak dibiayaan masa teu kudu sholat ka sorga wah terlalu timbreun kieu eta mah gede gajarana ngabiayaan perang je perang teu ku ari mah di urang mah tuh ya hese nyalurkeun perang teh ya kadanan cari Abu Bakar Siddiq mah butuh sabaraha ya Rasulullah butuh 1000 onta abdi tah yang perang mah neuleu naon anjeun Abu Bakar neuleu karidoan Gusti abdi mah lah sapira dunia isuk pageto ditinggalkeun maning pake meuli karidoan Gusti aya deui du sejen masih kurang keunan teh ya Rasulullah mun aya mah kurang keneh sabaraha deui 1000 onta cek Abu Bakar nu aing ge loba keneh tah aing keneh ulah wakas ya meulanan coba eta panpoara jasa sina Abu Bakar mah kabeh sahabat kaget ke ditanya ku ari mah ku sahabat Abu Bakar hanteman-hanteman napa teman kan ye isuk bage eta deuk ditinggalkeun onta imah sagala rupa maningan neangan ridho Allah tampung ku kangjeng Nabi aya deui nu naros ya Rasul masih kurang lalaunan masih sabaraha ya mun ayam mah bangsa 500 deui. Geus bawa ka dieu nu kulabet. Ditanya ka Bakar sia ka mana? Na ka mana? Ima rahasia lain deui ka mana heulanan. Ulah ngabong sia. Aing kas bisik-bisik jeung Kanjing Nabi. Ajo, cek Kanjing Nabi cenah 500 matan. Ulah wakan usia nu aing bae heulanan. Aing mah kagok neangan ridho Allah. Patut dicontoh nu mantak jadi khalifah ge pohara jasa. Numantak lamun ditimbang amal manusia kabeh sorangan jeung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beratan kana iman Abu Bakar. Atuh kos kitu buktina? Geus Kangjeng ulah kusasa abdi bae satungtung nu abdi aya kana nu abdi bae geus. Persis jasa kos busugi di lembur urang keur ngabangun masjid teh. Persis jasa persis. Nya ada tanggung jawab keramik ge ya. Keramik tanggung jawab aing. Geus pokona mah. Geus waktu na ka keramik. Cahalo ndek helanan, hayo helanan ke aing mah pandari. Aduh sugi blon. Eprek beakeun kunu sejen. Jang geus weudeuy tanggung jawab urang. Oh weudeuy emang. Heeh, kusaha. Geus beak kabeh ku masyarakat. Kitu nuhun. Kan eta pelit ka hulu-huluna eta kos kitu. Nya nama jadi tihang henteu, kenteng henteu, keramik henteu. Masyaallah. Kadanan cara Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, ya Karim. Nah, wa tammat kalimatu rabbik. Geus sampurna Al-Qur'anul Karim. Nyaritakeun bil ahkami tentang hukum, nyaritakeun wal mawa'id tentang ancaman-ancaman. Patari jeung hukum, Qur'an tampil. Patari jeung ancaman, Qur'an tampil. Teu kudu neangan ka mana-mana Al-Qur'an, deuk neangan ubudiah, hukum dina Al-Qur'an aya. Neangan hukum munakahat Al-Qur'an geus kurang kumaha. Neangan urusan-urusan jinayat Al-Qur'an geus kurang kumaha deui ya Allah ya Rabbi. Tentang kitu naon kitu ngaranna jual beli dan lain sebagainya geus aya kabeh dina Al-Qur'an. Jeh deuk naon deui geus kumplit jasa wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla. Deuk neangan ka mana deui? Riweuhun amat. Numantak kurang lamun ngadengekeun bae ahli-ahli tafsir, ahli-ahli Al-Qur'an nu geus dikemas ku Imam Syafi'i, dikemas ku Imam Maliki, dikemas ku Imam Hambali. Geus aya kabeh ge teu kudu hese neangan hukum, tinggal urang deuk lumpat ka imam nu mana mazhab eta Sunni kabeh. Ku ari hereseun jasa DPR nyeunan hukum. Kesel asana. Kesel. Heu kesel deuk beangan hukum naon deui ja Al-Qur'an ieu teh kitab Allah. Make jeung heseun jasa, make manut-manut teuing atuh ka urang ditu, urang kulon, urang batu nunggul. Kulon mah batu nunggul jadi dieu mah. Tah eta deuk naon atuh jahese. Neneangan ngabahas berarti kesel dengan rancangan undang-undang apa belit jasa panjang ngomong ai hasil teu sabaraha. Atuhnya sih Imam Syafi'i turunkan Al-Um, turunkan kitab Raudhah Nawawi, turunkan Mughni Muhtad, Syirbili turunkan dari kitu Tuhfatul Muhtad, turunkan dari Abdul Hajar, turunkan dari berbagai kitab. Kurang kumaha hayo hayang hukum naon didinya, ndak hayang hukum naon didinya, kaki ikih mengkol ayah atuh ada hukum jatuh. Acara kurang puas, Imam Harapi turunkan kitabna. Muato Imam Maliki turunkan kitabna. Hayu coba bahas. Mual keluar ti mazahibul arba'ah. Tinggal mindah-mindahkeun bae nu pas jeung urang mana. Ieu teh lamun bener-bener urang muantep jasa iman ka Allah, ka Kanjeng Rasulullah, kitab Al-Qur'anul Karim. Wa tammas kalimatu rabbika syidqu wa adla. Da kurang kumaha deui? Deuk neangan hukum di mana deui? Meni heseun jasa. Iya Al-Qur'an atuh. Ya Allah ya Rabbi, engke urang ditanya di jero kubur, man rabbuka, ca Kanjeng Nabi? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun Nabi. Wa ma kitabuka? Pancasila. Kitabi. Ha. Cek malaikat digere cek wae. Moal ka dibodem digere beula. Ngan ieu ye. Tina kotok kritik, tapi menang tina raka digeres ya kuai, menang dulu kotok kritik tina raka jahanam. Sekali deh, wala kita buka, kan kesilai, kita abi, wah benar, digeres. Dalam dia bilang status naisnya status senang, tapi murah, ya. Wala ihwal luka. Wa Cina, wa Korea, wa Egle, wa Hum Ikhwan. Ah, ini gere deui gua ini sih. Itu best. Padahal orang make Quran mah. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Wa Muhammadun Nabi. Wa ma kitabuka? Al-Qur'anu iman. Mantap. Emang ngaji sia-sia abdi Ustaz Napi. Oh benar. Emang teu make, emang make Qur'an abdi mah make bae. Emang teu make Pancasila, make bae tamu urusan batur, tamu urusan kaduniaan doang lah, tapi tetep bae abdi mah jadi nanaon. Tetep abdi mah Qur'an bae, tamu sabodo lurah, sabodo RT tamu kadi. Di kelurahan mana ente? Di KTP-na teu ka bawah, Pak. Kita ada di kuburan di menta tulung kasaha ketika orang teh benar-benar mengasaskan ke Pancasila, ke Al-Qur'an, ngaletikeun jasa sehingga padu dina Al-Qur'an mah jadi masalah, sehingga orang teh ngalecehkeun Al-Qur'an mah teh jadi masalah, gitu kulaun ngalecehkeun Pancasila jadi masalah, iya nu bakal dibeuleum di jero kuburanan. Sabab naon? Wa tammat kalimatu rabbika syidqu wa Qur'an mah geus mandak aman biasa jadi kiai. Urang geus ngahayueukeun ibadah bae make Al-Qur'anul Karim ditarima cenah ku masyarakat. Nyangakeun sadaya ka Gusti Allah lainan urang. Tah cenah aing mah moal make ka kiai kos kitu mah terlalu Qur'ani. Atuh los jang aing bae Qur'an mah. Atuh si mandak make ka ditu ka UHP dan lain sebagainya zahiron wa batina. Atuh jajang sia-sia keneh aing mah syukur ngabejaan doang ti guru aing. Guru aing cak guru aing, guru aing cak guru na deui, cak guru na deui, tadi kuna dikangjing lah di Asia, di Walanda, deh. Beres nih guys. Nggak saya ingat tadi pake, terus saya berkat tehayang, kasihan. Duit aing tehayang, kasihan, lo pake. Duit di rumur aing, lo pake. Dengan dilengen batur, baik. Atuh kudu tegas, orang. Aing mah Quran, guys, titik. Beres, aing mah. Sebab engkau ditinggalkan dunia, engkau tanya di jero kuburan, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imalu ikhwa, wa man ikhwanuka, eta, wa man kiblatuka, orang mengenal, al-ka'batu kiblat, Bener emang kabar? Bener. Pernah kali itu? Wow. Suku ditanya aku. KTP nage Haji Arifin Siregar. Saya Haji. Ih, emang sholat kan? Ulah nyarikakan sholat. Ini sama kabar pokoknya mah. Gue sholat malah indah itu urusan anak. Tegan genahin udah. Mantepnya saat teh ditanya ke di kuburan coba tuh nutup pakai Al-Qur'an ya. Sedengken sekedar RT sekedar lurah digaji henteu ditanya di jero walah wahuleuh weh rugi jasa sugih teu sabaraha sesabaraha paling boga lurah bagi mol mau bener kijang paling gelah geus paling jago kuari meurina meuli hammer atuh jah hammer becek bolong asa gua congcorang tetep batal dipake ka hayang nanaonan ngan seukur ngajual Quran pake meuli hammer rugi ka bina-bina. Yeay, urang mah pangeunaan gua. Mandor bola. Allah. Beres. Naon deui malaikat? Cak malaikat pohara amat. Siap kok wadian amat. Kulang ngaji di Cilongok. Mantap. Siap ngeredit ya, ulah lo ngomong. Gusti Allah. Angges wa tammat kalimat rabbika. Sidqon. Kebenaran Al-Qur'an, kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad. Geus jelas wa tammat kalimatu rabbik. Adlan, keadilan Al-Qur'an, keadilan Kanjeng Nabi. Qur'an kumaha deui? Wa tammat kalimatu rabbik. Pake Al-Qur'an. Dek ibadah deuleuh Al-Qur'an. Hese cenah kiai Al-Qur'an mah atuh Kanjeng Nabi geus nguraikeun. Kanjeng Nabi geus ucapanana hese di Bukhari sagala di kitab Muslim. Atuh deuleuh kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i na geus hese, cenah eta kuduna hese atuh tarjamahan Syekh Nawawi bae beulik geus ya takrim loba tah. Sagala eta kitu rarian sagala Syafi'i na. Ja hese keneh bae emang sia mah. Beuleuman meureun. Ngaji, sia ngaji, ngaji, ngaji. Diuk, pokona mah poe Minggu datang diuk, reuh nundutan balik geus cukup. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Kulantaran geus jelas kasidqonana Al-Qur'an teh geus jelas kaadlanana kitu keneh Kanjeng Nabi sidqon jeung adlanna geus jelas atuh deuk naon dirobah-robah la mubaddila likalimatihi nu siap yap ngarobah kana kalimah-kalimah. Sebab naon? Geus sampurna kabeneranna. Teu butuh binaksin dikurangan. Geus jelas kaadilanna. Teu butuh akhalfin dirobah la mubaddila likalimat. Nu mantak hiji bae eueuh alifan reaksi dunia. Coba-coba baheula aya Al-Qur'an kurang sakalimah. Citakan Dahlan Bandung reaksi kabeh lantaran nutalar Quran kan pan loba di Indonesia teh begitu dibacakeun make Quran mana ye Dahlan Bandung salah lapor ka MUI Bandung catat ku MUI Bandung Tangerang aya deui nu lapor aya 3 kalimah dirinya aya kurang lapor ka MUI Tangerang hijikeun lapor ka pusat pusat menangani cetakan Al-Qur'an Dahlan pada tahun sekian harap dikumpulkan lantaran aya nu kurang alif hiji aya nu kalimahna kurang kanyahuan mah nu mata pentasih Al-Qur'an teh teu sembarangan baheula Ki Ali Masum Yogyakarta Ki Arwani Semarang eta pentasih mentasih Al-Qur'an nyana anu geus teu kamana ngan sakadar bulak-balik bae maca Qur'an maca tafsir maca Qur'an maca tafsir sok laporkeun ka nyana baca di hareupkeun nyana kesaya kakurangan kakurangan kakurangan di deuleuan ieu kuari tafsir tafsir Al-Qur'an teh ieu nu alanyar keur di deuleuan bisi salah geus loba nu salah mata ngeri ge maningan geus bae diajikeun cara tadi tah nyaritakeun Hamzah bae ge pan hese sok geura urang nyaritakeun ke Dimah coba tadi Hamzah ingkari kumaha tara kumaha tara babeulit ge aya sapel deui HP ge direkam. Itu jeung-jeung mah ngaguru na lobaan ka HP jeung ka aing mah. Almarhum bener oge eta. Setelah nanti internet dibuka, disitulah kita akan bisa melihat berbagai ilmu Cik Zainuddin MZ. Seluruh masalah kitab ada di situ, uraiannya ada. Nanti manusia-manusia Indonesia tidak lagi perlu berguru kepada kiai, cukup dengan internet saja. Dan nanti dia akan punya guru internet. Jadi dia nanti akan silaturahmi ke internet. Sial TMZ. Bisa Anda saat tidak perlu lagi kita punya guru nanti. Cukup dengan Syekh Google. Cukup baik. Dipikir ku aja bener oke. Okay. Bener. Iya pan murid internet kah apa ini? Ya Allah. Nah, teperlu wasan yuk Gusti Allah Maha Ngarungul mayu kolukan naon diucapkeun ala limu maha uning abi mayu palu kana naon dipigawe ku ucapan jeung pagawean urang selalu terkontrol ku Gusti Allah, teu pernah nundutan, teu pernah sare Gusti Allah mah sadetik-detik acan urang teu didengekeun, teu dideleukeun, teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Isin sebenarnya mah urang mun urang nyantel kana ayat tak wayahna ulah terlalu dibatin kentein urusan-urusan kitab dunia batin mah tetap ke Al-Quran ngeri urang ulah hanya sekadar ngadere beja sudah dulu bergelut di pemerintahan di Indonesia silahkan laksanakan menang kokolot jeung karuhun urang tapi sadarilah oh ilmu hukumna zahir bae ketika bertentangan Al-Quran jeung hukum-hukum naya di orang mending mundur aing daripada menang di dunia di akhirat aing dikulung ngeri orang jabah helama aku itu bertentangan sebab ya NU rujukana karena tumpah karena raudhah bahsul masail NU hasil dikelipingkeun angsongkeun ke pemerintah di pemerintah dijadikanlah undang-undang di MUI geus mantep jasa urang ngalaksanakeun hasil daripada MUI ditransfer ke depak ngeunaheun urang urusan pertikahan ngeunaheun urusan haji ngeunaheun elmuna kemudian urang urusan talakna ngeunaheun kuari geus acak-acakan urang mun ngadengekeun tuntunan haji bae ge karena kuari mah henteu aya pembimbing khusus ayeuna acak-acakan kula geus sababaraha urang nanya tentang sholat di kapal, nanya tentang perjalanan haji. Nah, ya Allah, ya Rabbi, ieu mah geus acak-acakan jasa. Geus acak-acakan. Geus nyaritakeun anak ge jakang jeung Nabi ge Haji Iprod, Siti Aisyah ge Haji Iprod, geus ulah aya aja tamatu jeung Haji Kiron. Bohong eta mah kos kitu, geus acak-acakan. Tuntunan haji nu baheula manasik lamun boga pa haji manasik nu baheula aya di dinya nyaritakeun sholat negara pih jasa, sholat jama, sholat koser, manasik nu baheula. Kemudian didinya sholat di kapal, kemudian cara-cara ihrom, ihrom nage geus dijelaskan hasilna didinya menang ihrom kitu di kapal, menang ihrom di Jidah, menang ihrom di King Abdul Aziz dengan alasan anu jelas. Aya di manasik baheula mah ngeunaheun jasa. Dari sekian kemenangan, nu paling praktis adalah di King Abdul Aziz. Nurut ka Ibnu Hajar hasil daripada bahtul masail lantaran elatna elatna adalah pas jasa didinya teh aya marhalataen dengan berbagai bahasan anu luas bangsa Indonesia ketika ke Mekah teu ragu-ragu deui datang mandi ihram kuari dipermasalahkeun deui barang anu geus asak dimentahkan kembali engke kumaha coba naon artina kakituan da kuduna mah nu geus asak pertahankeun pamarentahna da kumaha tuh jeun kembali ke manasik nu tiheula kula baheula ningalian manasik baheula masyaallah datang ka urusan haid istihadah manasik baheula mah aya jasa sok nu boga manasik baheula aya lembaran-lembaran nu dilipet-lipet teh opat kali lipat panjangkeun ka dinya nyaritakeun rute-rute ya Allah rapi jasa tuh nu kaliwat tuh nu ragu-ragu bangsa Indonesia ketika ke Mekah Islam ahli sunnah wal jamaah Islam Al-Quran, Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Ntar saya bawain selimut ya. Tenang. Boh di jero kuburan biasa kumaha di istana. Nikmat. Iya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun kuat tamat kalimat rabbika. Sidqau. La mubaddila li kalimat. Eueuh nu bisa ngaganti kana kalam Allah. Berbagai patali jeung hukum jeung wa'id geus cukup. Wa huwas sami'ul.